بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang Al-Wali Al-Adil, pemimpin yang adil. Memasuki hadis yang kedua, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala بركاته وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, meridhoi Abdullah dan ayahnya Amr bin Al-As. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu, rawahu Muslim. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum yang diterapkannya dan berlaku adil terhadap keluarganya serta berlaku adil terhadap siapa saja yang dipimpinnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersikap dan berlaku adil. Termasuk di antaranya, tentu yang paling utama adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang adil, bijaksana, menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya, mereka nanti pada hari kiamat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Demikian juga selain pemimpin, seperti kita misalnya, ketika kita berlaku adil terhadap keluarga kita, berlaku adil kepada anak-anak kita, maka sebagai balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kita akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dalam riwayat lain disebutkan di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini keutamaan yang luar biasa, ya. Balasan yang luar biasa dan jelas setimpal dengan jenis perbuatannya. Karena berlaku adil itu bukan hal yang mudah. Butuh seseorang ketika akan menerapkannya kepada perjuangan dan kesungguhan. Apalagi di zaman sekarang ini yang keadilan itu nyaris tidak nampak, nyaris tidak kelihatan karena saking banyaknya orang yang berat sebelah dalam hukum yang diputuskannya atau dalam sikap-sikapnya. Nah, kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Qala wa an Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka-mereka yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Dan mereka-mereka yang kalian mendoakannya dan mereka mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'unahum wa yal'unakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka-mereka yang kalian membencinya dan mereka membenci kalian. Dan kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum? Qala la ma aqamu fikumus salah. La ma aqamu fikumus salah. Rawahu Muslimun. Kemudian kata Auf bin Malik, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bolehkah kami melepaskan ketaatan kepada pemimpin yang jelek? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh, jangan. Selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Jangan selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pemimpin itu ada dua macam. Yang pertama, pemimpin yang baik. Apa di antara ciri-ciri pemimpin yang baik? Ciri-ciri pemimpin yang baik itu adalah mereka-mereka atau seorang pemimpin yang kita mencintainya dan pemimpin itu mencintai kita. Seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan pemimpin itu pun mencintai rakyatnya. Kenapa pemimpin itu sampai dicintai oleh rakyatnya? Karena pemimpin itu adalah pemimpin yang senantiasa menjalankan kewajiban Allah dan menunaikan hak rakyatnya dengan baik. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang didoakan oleh rakyatnya. Dan pemimpin itu pun mendoakan rakyatnya. Kenapa rakyat sampai mendoakan pemimpin itu? Karena pemimpin tersebut begitu perhatian terhadap rakyatnya. Pemimpin itu selalu mendoakan rakyatnya. Pemimpin itu mengucapkan dalam doanya, Allahumma aslih ra'iyatina atau ra'iyatana. Ya Allah, perbaikilah kondisi rakyat kami. Maka pemimpin yang seperti ini akan didoakan kembali oleh rakyatnya. Rakyatnya akan mengucapkan, Allahumma aslih wulata amrina. Ya Allah, perbaikilah kondisi pemimpin kami. Jadi saling mendoakan. Kemudian pemimpin yang kedua adalah pemimpin yang jelek. Ya, pemimpin yang kedua adalah pemimpin yang jelek. Di antara tanda pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Dan pemimpin itu pun membenci rakyatnya. Kenapa rakyatnya sampai membenci pemimpin tersebut? Karena pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak menjalankan kewajiban Allah dan tidak menunaikan hak rakyatnya dengan baik. Wajar jika kemudian rakyatnya marah, membencinya. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, pemimpin yang jelek itu adalah pemimpin yang rakyatnya mencelanya, melaknatnya. Dan pemimpin itu pun melaknat rakyatnya. Kenapa rakyatnya sampai melaknat, sampai mencela pemimpinnya? Karena pemimpin itu tidak memberikan perhatian terhadap rakyatnya. Kemudian ada hal penting yang perlu untuk diperhatikan di sini. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap kita ketika pemimpin kita ternyata masuk dalam kategori pemimpin yang jelek? Apakah harus tetap kami taati atau boleh kami melepaskan ketaatan darinya? Apakah boleh kami memberontaknya ataukah tidak boleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, meskipun kondisi pemimpin kalian adalah pemimpin yang jelek, jangan kalian lepaskan ketaatan darinya. Jangan kalian lakukan pemberontakan terhadapnya selama pemimpin itu mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Artinya, selama pemimpin itu muslim, maka tidak boleh diberontak, tidak boleh kita melepaskan ketaatan darinya. Nah, apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pembagian pemimpin ini, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang jelek, memang sesuai dengan fakta. Manusia dari setiap generasi dari dulu sampai sekarang, kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang baik, maka dipimpin oleh pemimpin yang jelek. Tidak selamanya manusia dipimpin oleh pemimpin yang baik. Kadang-kadang dihadapkan kepada pemimpin yang jelek. Tentu dalam menyikapi hal ini butuh tuntunan syariat. Maka Nabi SAW memberikan arahan, ya, kepada kita agar tetap memberikan ketaatan dan jangan sekali-kali melepaskan ketaatan darinya. Nah, hadis yang keempat. Qala wa an Iyadh bin Himar radhiyallahu taala anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ahlul jannati thalathatun. Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati thalathatun, penghuni surga itu ada tiga golongan. Dhu sultanin muqsitun muwaffaqun. Seseorang yang memiliki kekuasaan, muwaffaqun, muqsit. Kemudian dia berlaku adil dan diberi taufik untuk melakukan hal-hal yang baik. Kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Kedua adalah seseorang yang penyayang, lembut hatinya kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Ketiga, wa afifun muta'affifun dzu'iyalin. Ketiga, orang yang fakir tetapi dia berusaha untuk mencukupi dirinya. Berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang dimiliki. Dzu'iyalin, dalam keadaan punya banyak anak. Artinya dia tidak meminta-minta dengan kondisi fakirnya itu. Tapi selalu berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Sampai-sampai orang-orang yang tidak tahu mengira kalau dia itu orang kaya. Padahal sebenarnya fakir. Tapi karena tidak suka meminta-minta, selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, maka orang melihatnya dan menyangkanya dia sebagai orang yang kaya. Afif, muta'affif, dzu'iyal. Bukan hanya fakir, tapi banyak anak. Sudah fakir, banyak anaknya, dzu'iyal. Tapi dia tetap tidak menampakkan kesusahannya. Berusaha menjadi orang yang cukup dengan apa yang dimilikinya. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang ada kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas adalah golongan pertama yang disebutkan oleh Nabi. Du sultanin muqsit muwaffaq. Orang yang memiliki kekuasaan, kemudian dia diberi taufik dan berlaku adil. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan bab wali yang adil. Selanjutnya memasuki bab wujubu ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimu ta'atihim fil ma'siyati. Bab wajib taat kepada pemimpin, kepada pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat, dan haram taat kepada mereka dalam perkara yang maksiat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, serta ulul amri dari kalangan kalian. Para ulama mengatakan ulul amri maknanya adalah ulama dan umara, ulama dan pemimpin, pemerintah. Kedua-duanya masuk dalam kategori waliyul amr. Kalau ulama, pemimpin dalam mengurusi perkara-perkara yang ada kaitannya dengan agama, membimbing dan mengarahkan manusia terkait dengan urusan-urusan agama. Sedangkan umara disebut wulatul umur, disebut pemimpin karena memimpin dalam urusan-urusan dunia, keamanan, ketertiban, ketentraman, dan semisalnya. Oleh karena itu, ulama dan umara dua-duanya dikatakan wulatul umur atau wulatul amr, pemimpin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata taat sebanyak dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian diulang sekali lagi, wa ati'u rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, dan kepada ulul amri, tanpa disebut lagi kata apa? Taat. Ini memberi faedah kepada kita bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Sedangkan taat kepada waliyul amr, dalam hal ini ulama dan umara, itu tidak mutlak, artinya hanya terkait dengan perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan. Kalau ada ulama menyuruh kita melakukan kemaksiatan, tidak wajib taat. Ada umara memerintahkan kepada kita hal yang mengandung unsur kemaksiatan, maka tidak wajib taat. Ya, jadi ketaatannya tidak mutlak, tapi bersifat terbatas. Selama tidak menyuruh kepada perkara yang mengandung kemaksiatan. Nah, oleh karena itu ayat ini sangat selaras sekali dengan bab tadi. Bab wajib taat kepada wulatul amri dalam perkara yang bukan maksiat. Dan haram taat kepada mereka dalam perkara yang mengandung kemaksiatan. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala 'ala al-mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaihi. Riwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, alal mar'il muslimi, wajib atas seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, memberikan sikap mendengar dan taat kepada pemimpinnya, kepada pemerintah, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang disukainya maupun dalam perkara yang tidak disukainya, selama bukan perkara maksiat. Ini kalimat ini sebagai bantahan atau bisa menjadi bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa wajib taat kepada pemerintah itu hanya dalam perkara-perkara yang kita sukai, menyangkut masalah-masalah ibadah. Kalau pemerintah ya, memerintahkan kita untuk sholat, untuk saum, baru taat. Tapi kalau pemerintah memerintahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, walaupun tidak mengandung unsur kemaksiatan, maka tidak wajib taat. Ini salah. Terbantahkan dengan hadis ini. Nabi mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk taat dan mendengar kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, dalam perkara yang disukainya maupun dalam perkara yang tidak disukainya. Ya. Maupun dalam perkara yang tidak disukainya. Maka ketika pemerintah kita ya, menetapkan sebuah kebijakan tentang hal-hal yang sifatnya mubah dalam urusan dunia, hukumnya wajib untuk kita taati. Yang terpenting tidak mengandung unsur apa? Maksiat. Sekalipun kebijakan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, enggak kita sukai, tetap hukumnya wajib untuk kita taat dan mendengar. Pemerintah menetapkan aturan lalu lintas, pemerintah menetapkan aturan ini dan itu, kependudukan apa segala macam. Mungkin saja dari aturan-aturan tersebut ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita tetap wajib mentaatinya. Ya, selama sekali lagi tidak mengandung unsur maksiat. Bagaimana kalau mengandung unsur maksiat? Qala illa an yu'maru bi maksiatin, kecuali kalau mereka menyuruh kepada kemaksiatan. Fa idza umira bi maksiatin, kalau pemimpin pemerintah itu menyuruh kepada perkara yang mengandung kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada lagi istilah mendengar, tidak ada lagi istilah taat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau pemerintah silakan minum khamr misalnya, pemerintah membuat kebijakan enggak masalah berzina misalnya. Enggak masalah berzina. Yang penting di tempat yang khusus, jangan di tempat yang terang-terangan, terbuka di tempat umum, enggak. Ini kebijakan tidak boleh ditaati dan haram hukumnya untuk apa? Mentaatinya. Karena jelas-jelas mengandung unsur kemaksiatan. Qala wa anhu qala kunna idza bay'na Rasulullah 'ala as-sam'i wat ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum muttafaqun 'alaih. Masih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna idza bay'na Rasulullah, kami dahulu apabila berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'ala as-sam'i wat ta'ah, untuk mendengar dan taat, yaqulu lana, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, fi mastata'tum, dalam perkara yang kalian mampu atau sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ya sudah ma'ruf dalam kaidah agama din, setiap perintah itu selalu kaitannya dengan kemampuan. Ya, setiap ada perintah selalu disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau hal-hal yang berhubungan dengan larangan, maka tidak ada lagi istilah sesuai dengan kemampuan. Artinya harus walau bagaimanapun kita jauhi. Ya. Qala wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyam laqiyallaha yawmal qiyamah wa la hujjata lah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa man mata wa huwa mufarikun lil jama'ah fa innahu yamutu mitatan jahiliyatan. Masih dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah, pemimpin, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu, maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dalam keadaan tidak memiliki alasan. Ya. Ini kalimat yang memberi faedah kepada kita tentang haramnya melepaskan ketaatan. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, dan barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan di lehernya tidak ada sumpah setia kepada pemimpin, tidak ada bayat kepada pemimpin, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati ya dalam keadaan seperti mati jahiliyah. Menyatakan sumpah setia, bayat kepada pemimpin atau pemerintah itu tidak mesti dilakukan oleh semua orang sambil mendatanginya satu persatu, tidak. Tapi cukup diwakilkan oleh ahlul halli wal aqdi, para ulama dan umara. Cukup ketika ada seorang pemimpin diangkat, atau ketika ada seseorang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, ulama dan umara, menjadi seorang pemimpin, maka secara otomatis yang lainnya harus menampakkan sikap taat dan mendengar. Dan itu sudah masuk dalam bentuk apa? Bayat. Tidak mesti semua orang, seluruh rakyat satu persatu datang kepadanya berbaiat, menyatakan sumpah setia. Tidak. Dulu saja ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Uthman jadi khalifah, tidak semua penduduk Makkah itu datang kepada beliau menyatakan sumpah setia, baiat, tidak. Tapi dicukupkan dengan ahlul halli wal aqdi, umara dan ulama. Ya. Jadi jangan sampai ada perasaan, wah kita belum menyatakan bayat nih kepada presiden kita. Nah, ada istilah seperti itu. Ketika presiden kita sudah diangkat melalui proses apapun itu, ya jadinya, maka kita wajib menampakkan sikap taat dan mendengar, dan itu sudah masuk dalam kategori sumpah setia kita, bayat kita. Nah, dan tidak ada bayat kepada pemimpin-pemimpin jamaah. Ya, jemaah pulan, kelompok alan, kelompok pulan, tidak ada istilah bayat. yang diperintahkan untuk kita berbaiat, menampakkan sumpah setia dengan taat dan mendengar itu kepada pemerintah. Kalau misalnya sistem pemerintahan di sebuah negara itu presiden, berarti kepada presiden. Kalau misalnya di sebuah negara sistem pemerintahannya itu kerajaan, berarti kepada seorang raja. Ya. Adapun kepada pemimpin-pemimpin kelompok ini, kelompok itu, enggak ada istilah berbaiat. Itu pemahaman yang salah, ya, keliru. Nah. Kemudian dalam riwayat lain, ini riwayat Muslim, dalam riwayat lain disebutkan man mata wa huwa mubarikun lil jamaah, barang siapa yang mati, meninggal dunia dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin semuanya. Keluar dari persatuan dan kesatuan. Kalau katakanlah rakyat Indonesia, berarti rakyat Indonesia. Siapa yang keluar memisahkan diri dari jamaah, dari kesatuan kaum muslimin dan persatuannya, kemudian mati, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Ya. Adapun kalau kita memisahkan diri dari kelompok pulan, kelompok alan karena takut ya menyimpang, maka ini tidak disebut memisahkan diri dari jamaah. Yang disebut memisahkan diri dari jamaah itu adalah memisahkan diri dari seluruh kaum muslimin yang hidup di bawah seorang presiden atau raja. Ya, nah, atau khalifah. Nah, hadis yang keempat. Qala wa an Anasin radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibatun, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengar dan taatilah pemerintah kalian. Dengar dan taati pemimpin kalian, pemerintah kalian. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang statusnya 'abdun habasyiyun, budak, hamba sahaya dari negeri Habasyah, Ethiopia. Ya. Ka'anna ra'sahu zabibatun, dan sekalipun bentuk kepalanya, kepala pemimpin itu seperti zabibah, seperti kismis, ya, meskipun buruk rupa. Tahu buruk rupa? Meskipun pemimpin itu buruk rupa, ya, jelek, gak pantas, ya, dilihat dari samping tetap begitu, dari belakang sama, apalagi dari depan, buruk rupa. Sekalipun kondisi pemimpin itu seperti itu, kalau dia jadi pemimpin kita, dia jadi presiden kita, maka kita harus tetap menampakkan sikap taat dan mendengar. Ya. Nabi SAW sampai mengumpamakan ka'anna ra'sahu zabibah, sekalipun bentuk kepalanya itu seperti kismis. Coba bayangkan, kismis kayak apa? Ya, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nabi SAW memberikan penekanan. Jangan sibuk dengan apa namanya ini, siraru ya, siraru apa laron? Laron. Jangan sibuk nih, nggak sibuk nggak didatengin, ya. Mungkin belum mandi antum semua. Seneng. Ya, jangan sibuk, kalau sibuk malah terus didatangi nanti. Ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaika as-sam'u wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika, rawahu Muslimun. Hadis kelima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'u wa ta'ah." Wajib bagimu untuk tetap taat dan mendengar kepada pemerintahmu. Fi usrika wa yusrika, dalam keadaan kamu sulit dan juga dalam keadaan kamu mudah. Wa man syatika wa makrahika, dalam keadaan kamu senang ataupun dalam keadaan kamu benci. Dalam keadaan kamu senang itu maksudnya semangat untuk melaksanakan perintahnya, walaupun, dan dalam keadaan kamu benci maksudnya dalam keadaan kamu tidak suka untuk melaksanakan apa, perintahnya, tetap kamu harus taat dan mendengar, laksanakan semua perintah-perintahnya yang tidak mengandung kemaksiatan, dalam kondisi sulit ataupun mudah, senang, semangat melaksanakannya ataupun benci, tidak suka melaksanakannya. Wa atharatin alaika, dan sekalipun pemerintah itu merugikanmu, ya, merugikan, berbuat semena-mena misalnya, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sekalipun pemerintah kita hidup dengan kesenangan dunia, tidurnya di gedung-gedung yang bagus, ya, hotel-hotel bintang 5 atau bintang 10 misalnya, mobilnya bagus, pakaiannya sangat-sangat bagus dan mahal, sementara kita sebagai rakyatnya rumah pun tidak punya misalnya, ya, kendaraan apalagi, nah, baju seadanya. Sekalipun dalam kondisi seperti itu, kita sebagai rakyat tetap harus menampakkan apa? Ketaatan kepada pemimpin, pemerintah. Nabi mengatakan dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang, dalam keadaan benci, tetap dalam setiap keadaan, sekalipun merugikanmu. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun pemimpinmu itu memukulmu dan merampas hartamu, tetap kamu harus menampakkan sikap taat dan mendengar. Wajar pemerintah, ya, naik mobil yang bagus, tidur di tempat yang nyaman, enak, banyak rumahnya. Ya, pemerintah tanggung jawabnya besar di hadapan Allah, ya. Dan itu sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kondisinya. Lah kalau kita, apa kesibukan kita? Kalau pemerintah kita, masya Allah, sibuk. Jangan dikira antum, jangan ngelihat enaknya saja. Wah, ini presiden maunya enak sendiri. Presiden, wah, nggak pernah jalan kaki, selalu naik turun kendaraan dari satu pesawat ke pesawat yang lainnya. Wah, tidur pun di hotel berbintang 5, ini itu. Nah, kita sebagai rakyat nggak boleh begitu. Sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Kita sebagai rakyat hanya satu kewajiban kita, apa? Taat dan mendengar. Selama pemerintah kita tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.